Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad sampai terakhir tentang sifat atau cara manusia di dalam mengambil Alkitab catatannya di akhirat nanti. Ada di antara mereka yang akan mengambil catatan kebaikannya, catatan perbuatannya dengan tangan kanannya. Ada pula yang mengambil atau mendapatkan buku catatan perbuatannya dengan tangan kirinya. Adapun orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan beruntung, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan hisab di akhirat. Sementara sebaliknya, orang yang mendapatkan catatan keburukan, catatan amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka itu adalah tanda keburukan, yang itu tandanya dia akan mendapatkan hisab yang rumit di akhirat nanti. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan catatan amal kita dengan tangan kanan, sehingga kita akan kembali wayang qalibu ila ahlihi masruro, kembali kepada keluarganya dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tersenyum, penuh dengan kebahagiaan, karena dia mendapatkan catatan dengan tangan kanan yang itu menunjukkan Allah meridhai apa yang telah dia perbuat selama di dunia. Maka kesempatan kita untuk memperbaiki diri adalah sekarang. Sekaranglah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Terkadang kita terlupakan untuk mengingat kematian. Terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mencari ma'isyah, sampai lupa kalau usia kita semakin bertambah, kesehatan semakin berkurang, dan kemampuan semakin melemah, kekuatan semakin melemah, sementara ibadah kita belum bertambah. Nah, kita butuh bekal yang banyak ya ikhwah. Kita sama-sama pasti akan menghadapi hari pembalasan, hari kebangkitan. Semua orang pasti akan mendapatkan hisab bergantung dengan amalnya. Seseorang pasti akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalnya. Maka apakah antum ridho? Apakah kita ridho ketika menghadap Allah dalam keadaan membawa sedikit bekal? La wallah. Maka sekarang, senantiasa kita mengingat kematian, ya Allah. Kemarin, saya masih bercengkrama dengan saudara saya, dengan paman saya, dengan uak saya, dengan teman saya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Dia telah mendahului aku. Mungkin saya pun telah dekat waktunya. Maka dengan mengingat demikian, kembali semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Dengan memanfaatkan waktu-waktu kita untuk ibadah, untuk istighfar, untuk memohon ampun dari segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sekarang ataupun yang terdahulu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan al-haud. Al-haud yaitu telaga. Di mana letaknya al-haud? Yaitu di arsatil qiyamah, di padang mahsyar nanti. Saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur kita, kita semua akan dikumpulkan dari manusia pertama hingga manusia terakhir di arbil mahsyar, di arasat. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan adakan bagi setiap nabi telaga yang akan diminum olehnya dan oleh umatnya. Sehingga hendaknya kita berdoa kepada Allah agar dikaruniakan kesempatan bisa meminum daripada air telaga Rasulullah SAW. Karena di antara umat Nabi Muhammad ada yang terhalang daripada meminum air telaga. Maka jangan sampai kita salah satu orang yang terhalang daripada meminum air telaga tersebut. Sebab siapa yang meminum air telaga, maka dia tidak akan merasakan kehausan untuk selamanya. Maka merugilah orang yang tidak merasakan telaganya Rasulullah SAW karena dia akan merasakan kehausan. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif penulis kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah, beliau berkata, wali nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Ini akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad memiliki telaga. Dan milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haud, telaga fil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ma'uhu, airnya, ashaddu bayadun minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Ini diantara ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adada nujumis sama, dan gelas-gelasnya, bejana-bejananya sejumlah atau sebanyak bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan, siapa yang meminum darinya satu saja atau satu tegukan, lam yazma ba'daha abadan, maka dia tidak akan merasakan kehausan untuk selamanya. Ini diantara sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit, tidak bisa dihitung, tidak bisa terhitung. Dan siapa yang meminum dari air telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selamanya. Nah, hal ini pernah saya tanyakan kepada salah seorang syekh. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang mungkin dia melakukan dosa besar, lalu tidak diampuni oleh Allah hingga kemudian dia masuk ke dalam neraka? Apakah dia tidak akan merasakan kehausan? Maka dijawab, dia mendapatkan siksa atas dosanya, tetapi dia akan terselamatkan dan terjaga daripada kehausan. Bifadlillah, dengan sebab karunia Allah yang telah merizkikan untuknya minum daripada air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia disiksa telinganya, dituang dengan timah panas karena suka mendengarkan musik. Misalnya, dia dipotong-potong lidahnya karena suka berdusta dan mencaci maki, mencela dan lain sebagainya. Tapi dia tidak merasakan kehausan. Nah, wallahu taala alam. Kemudian adapun makna haud secara bahasa adalah al-jam'u, kumpulan. Karena memang di dalam haud, di dalam telaga tersebut terkumpul air, yang air tersebut adalah aliran daripada sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah. Sungai apa namanya? Sungai Nabi di jannah? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-Kautsar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga di Arasat. Telaga. Dan Nabi mempunyai sungai di surga, di jannah. Namanya sungai Al-Kautsar. Dan air dari air telaga yang ada di Arasat itu adalah aliran daripada sungai Nabi yang ada di jannah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa syar'an, adapun secara syariat, haudul ma, kumpulan air, an-nazil, yang turun, min al-kautsar, dari al-kautsar, dari sungainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah, fi arasatil qiyamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wa dalla alaihi sunnah al-mutawatirah, dan telah disebutkan dalil akan telaga ini dengan hadis yang kedudukannya mutawatirah, maknanya periwayatannya sangat banyak, bukan hanya satu hadis, dua hadis, sangat banyak, dan juga diriwayatkan oleh sekian jumlah, sekian banyak dari kalangan para sahabat, maka kedudukan hadisnya sangat sangat kuat. Wa ajma'a alaihi ahlus sunnah, dan ahlus sunnah telah bersepakat dalam masalah tersebut. Maka sungguh sangat aneh dan mengherankan ada sekelompok golongan yang mereka mengingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum bertemu dengan mereka kemudian mengatakan saya enggak percaya, saya tidak meyakini adanya telaga Nabi di padang mahsyar, maka katakan, adapun saya meyakini dan saya berdoa untuk meminumnya. Dan adapun jika engkau tidak meyakini, maka yakinilah keyakinanmu dan berdoalah semoga Allah tidak memberikan kepadamu air tersebut. Selesai. Enggak usah panjang-panjang. Kalau ada orang yang mengingkari hadis yang sekian banyak tentang telaga Nabi, katakan, adapun saya meyakini ada telaga milik Nabi dan saya berdoa mudah-mudahan bisa meminumnya, diberikan rezeki untuk meminumnya. Dan kalau engkau tidak meyakini, yakinlah dengan keyakinanmu dan berdoalah semoga Allah tidak memberikan air dari telaga tersebut. Selesai. Nyesel apa enggak nyesel? Rugi kan? Ya. Nah, meyakini hal tersebut kemudian dibalikkan, ya sudah, kalau kamu keyakinannya enggak meyakini demikian, kamu sendiri yang merasakan. Ya, rasakan olehmu sendiri, tidak minum daripada air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adapun di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Rasul, "Inni farattukum 'alal haud." Sungguh aku menunggu kalian di telaga. Ya subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, menunggu kita. Beliau menunggu di padang mahsyar, di arasat, di telaga beliau, menunggu umatnya untuk merasakan daripada air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan orang yang akan pertama kali merasakan daripada air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul Yaman, orang-orang penduduk Yaman. Dari sekian banyak umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan merasakan air telaga Rasul adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Saya pernah mendapatkan penjelasan, apakah ahlul Yaman ini hanya sebatas orang yang memang asli Yaman, dia lahir dari kecil sampai tua meninggal di Yaman, atau mungkin orang Indonesia tinggal di Yaman sampai meninggal di sana. Maka disebutkan di dalam penjelasan tersebut, ahlul Yaman adalah mereka yang tinggal di Yaman hingga meninggal di negeri tersebut, meskipun dia bukan asli dari penduduk Yaman. Ini diantara keutamaan negeri Yaman. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Qala wa ajma'a salaf ahlus sunnah ala subutihi, dan ahlus sunnah bersepakat akan adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ya. Wa qad ankara al-mu'tazilah, dan orang-orang Mu'tazilah mengingkari subutul haud. Nah, mereka menolak, tidak mempercayai adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ketemu orang seperti ini, apa yang kita katakan? Silahkan yakini dengan keyakinanmu dan berdoalah semoga engkau tidak meminumnya. Adapun saya meyakini dan saya berdoa, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada saya bisa meminum daripada air telaga tersebut. Nah, qalaw naruddu alaihim bi amrayn, maka kami bantah pemahaman Mu'tazilah dengan dua hujjah. Yang pertama, al ahaditsul mutawatsirah anir rasul, hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi, ini yang pertama. Asani, yang kedua, dengan ijma'nya ahlus sunnah, ijma'nya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, selesai. Ya. Maupun dia berargumen dengan akalnya, berargumen dengan hawa nafsunya, silakan. Adapun saya tetap meyakini karena itu telah datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma'nya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa semakin yakin dengan apa yang akan kita rasakan di akhirat nanti, dan kita mempersiapkan bekal dari sekarang untuk menghadapi itu semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.